rindu takkan pernah hadir dalam kata, selalu berdusta hampa tiada getar cinta dari hatimu. Takkan pernah ini untukmu, takkan pernah berpaling padamu. Simpan saja semua bujuk rayumu, simpan semua cerita. Namun tiada dapat ku yakinkan ketulusanmu, makna kasihmu. Bila sinar aku di hati wujudkan cinta.